Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Beliau sebutkan wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, alaikum bil ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dhahabu ahli bil ilm. Teruslah pelajari oleh kalian ilmu, belajarlah terus sebelum ilmu itu dicabut, dan dicabutnya yaitu hilangnya ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Mereka wafat, pergi bersamanya ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ilaih au yaftaqiru ila ma indahu. Karena masing-masing dari kalian tidak akan tahu kapan dirinya itu akan sangat-sangat membutuhkan ilmu, atau yuftaqor ma indahu, sangat-sangat dibutuhkan ilmu yang ada pada dirinya. Tidak ada yang tahu kapan dirinya sangat membutuhkan ilmu, kapan itu, di mana itu. Bisa jadi itu terjadi. Mungkin sekarang kamu bisa berkata, cukup sudah ada fulan yang berilmu, banyak. Kamu gak akan tahu saat di waktu tertentu atau itu tempat tertentu kamu sangat butuh ilmu, atau orang sangat membutuhkan ilmu yang ada padamu. Innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Sebagaimana pula, kata Ibn Mas'ud, kalian tidak tahu akan ada orang-orang yang mengajak kalian kepada kitabullah. Ini mengakunya mendakwahkan Quran kepada kalian, padahal mereka sendiri telah membuang atau mengenyampingkan Quran itu, mereka letakkan di belakang punggung mereka. Mereka sendiri enggak menggunakan Quran. Fa'alaikum bil ilm. Maka di zaman seperti itu, banyak yang ngaku mengajak kepada kebenaran, banyak yang mengaku mendakwahkan kepada Quran atau sunnah. Kamu sendiri butuh sangat terhadap ilmu. agar kamu tidak mudah tertipu, agar kamu tidak mudah dipermainkan, tidak jadi bulan-bulanan, masing-masing mengaku berilmu, inilah, ini dakwah Quran, ini dakwah sunnah, ini untuk demi Islam, ini memperjuangkan Islam, ini jihad fisabilillah. Kamu butuh ilmu agar tidak mudah terkecoh dan ditipu orang. Akhirnya kamu tersesat, disesatkan dengan mudah oleh mereka. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu punya benteng paling tidak. Kamu punya tameng untuk melindungi dirimu. Kamu bisa membaca, ini enggak benar ini. Ini hak, ini batil. Karena ayat bilang begini, hadis begini. Kamu tahu ilmunya, bisa membedakan. Wa iyyakum wattabaddu' wa iyyakum wattanattu' wa iyyakum watta'ammuq wa 'alaikum bil 'atiq. Lalu Ibn Mas'ud pula nasihatkan, maka kembali, kata beliau, pelajari ilmu sungguh-sungguh, jauhi oleh kalian segala kebid'ahan, segala tanatuk, memaksakan diri atau ekstrim dalam segala hal dalam agama ini, ta'amuk serupa dengan itu, mendalam-dalami sesuatu tanpa diperintah Allah, tanpa dicontohkan Rasul, dan sahabat pun, salaf tidak mencontohkan seperti itu. Wa alaikum bil atiq, maka contoh oleh kalian, tiru yang lama. Maksud Ibn Mas'ud yang lama ya, generasi para sahabat, tabi'in, mereka lama, generasi pertama ini. Ikuti, tiru mereka jika kamu ingin selamat dunia dan akhiratmu. Athar Ibn Mas'ud diriwayatkan oleh Ad-Darimi di dalam sunannya. Athar Ibn Mas'ud ini athar azim, penting, diucapkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah Ibn Mas'ud, yang disebutkan sebagai afqahul abadillah, dari para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua yang paling faqih dari yang bernama Abdullah, karena banyak sahabat bernama Abdullah, yang paling faqih, paling alim dari mereka, beliau Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Potongan pertama yang Ibn Mas'ud sebutkan, pelajari ilmu sebelum itu dicabut, dicabutnya adalah dengan kepergian para ulama. Beliau ambil tentu dari hadis Rasul ma'ruf, dari Abdullah bin Amr bin As di Bukhari Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma bimautil ulama. Al-hadis ma'ruf. Allah kalau mencabut ilmu tidak langsung Allah tarik begitu saja dari hambanya, tapi dicabut dengan kematian para ulama. Maka itu yang Ibn Mas'ud sebutkan dalam athar ini pula. Sebelum ilmu itu hilang, pergi, dan kepergian mereka adalah hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu. Ali juga pernah berkata radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Baihaqi di Syu'abul Iman, yushiku an ya'tiya 'alan nazi zaman la yabqa min al-islam illa ismuh. Akan datang zaman di mana Islam tidak tersisa kecuali hanya namanya. Masih ada Islam, masih disebut Islam, sekedar nama. Tapi ajarannya, syariatnya sudah banyak ditinggalkan orang. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Qur'an pun tidak tersisa kecuali tulisannya. Masih ada, tapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak dilanggar. Masajiduhum amiratun wahiyya kharabun minal huda. Di zaman itu masjid pada megah. Mereka besar-besaran dalam pembangunannya. Ini masjid-masjid itu mewah dan anggun, besar, indah, mewah, dan jadi bangga-banggaan. Masjid itu mewah, besar, indahnya, lampunya seperti ini, bangunannya begini, begitu. Kata Ali, namun masjid itu hampa dari hidayah. Hampa. Bahkan tidak jarang masjid sebesar itu, ya Allah, jamaahnya 10 orang, setengah shof. Padahal semestinya bisa menampung ratusan atau puluhan ribu orang. Ulama'uhum syarruman tahta adimis sama. Di zaman itu, ulama mereka justru menjadi orang paling jelek di bawah kolong langit. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Dari mereka fitnah itu timbul, dan kembali juga fitnah itu akan ke mereka menimpa. Sehingga mereka membuat fitnah dan terkena fitnah. Nah, ilmu sudah tiada. Mereka hanya disebut digadang-gadangkan sebagai ulama, tapi ucapan dan perbuatannya bertolak belakang jauh dari ilmu. Nah, demikian atsar Ali diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman beliau. Ini serupa dengan hadits Ibnu Mas'ud secara umum. Maka kalau dilihat atsar Abdullah bin Mas'ud atau sebelumnya, termasuk tadi faedah yang para muhadithin sebutkan, karena begitu ma'rufnya Ibnu Mas'ud, maka dalam periwayatan hadis akan sering juga kamu dapati dalam kitab-kitab hadis hanya disebut Abdullah saja. Haddatsana fulan fulan fulan fulan fulan fulan sampai ke sahabat. An Abdillah qala qala Rasulullah. An Abdillah anin Nabi SAW qala. Dari Abdullah Rasul berkata begini. Abdullah berkata aku melihat Rasulullah begini. Abdullah siapa yang dimaksud? Di situ muhadithin katakan yang hadith semacam itu ketika dikatakan Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Kembali kepada wasiat Ibn Mas'ud mengajarkan kepada kita semangat dan dorongan motivasi untuk orang itu mau belajar ilmu, mau bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, benar-benar mengambil ilmu itu dari ahlinya, dari orang yang berilmu, sebelum datangnya zaman di mana kamu tidak akan tahu dan tidak akan bisa kemana ilmu itu diambil, dari siapa kamu belajari. Sebelum datangnya zaman itu, kamu akan kesulitan, kamu tidak akan punya peluang, tidak semudah itu untuk duduk dan belajar atau bertanya kepada orang yang benar-benar berilmu, punya ilmu yang nafi'. Sebelum itu terjadi, Ibn Mas'ud wasiatkan, makanya pelajari, mumpung peluang itu masih ada di hadapanmu, mumpung masih dipermudah segalanya bagimu. Artinya terkadang orang itu dalam situasi, dalam keadaan dipermudah segala asbab dan wasilah, sarana, prasarana ada di depan dia, muhayya, untuk ambil, belajar ilmu dari ahlinya. Ini yang Ibnu Mas'ud katakan, mumpung itu ada, terbuka peluang itu, pergunakan dengan baik, manfaatkan seoptimal mungkin. Ketika masih ada peluang untuk kamu menghafal, untuk kamu murojaah, untuk kamu membaca, untuk kamu membahas, dan seterusnya, gunakan kesempatan ini, peluang emas, duduk di majelis ilmu, belajar. Seperti Ibn Mas'ud katakan pula, fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ilai au yuftaqaru ila ma indahu. Karena kalian enggak tahu kapan kamu itu akan butuh ilmu, dan sangat butuh, sampai beliau katakan yaftakir. Yaftakir dari kefakiran. Nah, layaknya orang fakir butuh sangat terhadap harta, uang untuk biaya hidupnya. Cuman ini dalam bidang ilmu, kamu enggak tahu kapan butuh sangat ilmu. Masing-masing orang tidak bisa memprediksi, enggak akan tahu saat menghadapi kondisi seperti itu. Oleh karena itu, tidak boleh seorang meremehkan dirinya atau kemampuannya atau bahkan ilmu itu sendiri. Semisal mungkin dia berkata, ilmu sahal insya Allah, gampang, tinggal buka, tinggal baca, tinggal membahas, tinggal tanya. Apalagi di zaman seperti ini, oh, gampang, tinggal buka Google, tinggal search, cari ini, itu. Sekarang kamu bisa bilang begitu. Atau kemudian dia katakan, yang penting ibadah anak ngerti sudah, yang penting paham, sholat seperti apa, pokok-pokok ibadah, tauhid itu bagaimana prinsip-prinsip dasarnya, anak paham, syirik begini-begini, secara umum aku ngerti, Bas cukup bagi aku. Ini yang menjadi bisikan dan was-was syaitan, sehingga dia zuhud atau pesimis terhadap ilmu. Zuhud terhadap ilmu dan itu tercela. Subhanallah, kamu berada di suatu tempat, gampangnya gak ada sinyal. Sekarang saja kita sering kadang mandapai begitu, hilang, gak ada sinyal, gak ada ini, gak ada itu. Gak bisa kamu bertumpu kepada alat komunikasi yang kamu punya. Kamu gak bisa tanya ke sana kemari. Saat seperti itu mau kemana kamu? Sementara kamu menghadapi masalah yang harus terpecahkan, harus terjawab segera. Makanya Ibn Mas'ud ingatkan, kamu gak tahu kapan kamu saat butuh-butuhnya ilmu. Orang gak ada yang tahu. Kamu terdampar di suatu pulau atau apalah. Di saat itu kamu sangat butuh-butuhnya terhadap ilmu. Atau dibutuhkan ilmumu, orang pada menunggu, pada berharap darimu. Gak ada yang lain yang mereka tunggu. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali kamu sudah. Kamu harus jawab, kamu harus bimbing, kamu harus tentukan. Kalau kamu gak punya ilmu bagaimana? Saat itu mungkin saja ada. Kapan saja itu mungkin terjadi. Maka yang wajib atas setiap talibul ilm dan terutama pada orang yang menyadari pada dirinya ada potensi untuk belajar ilmu, terutama tidak hanya dia, tetapi terutama lebih-lebih lagi karena orang mawahib Allah berikan mauhibah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam masalah kemampuan memahami, ketajaman dirinya, kecerdasannya, hafalannya, kemampuan, dan bertingkat-tingkat orang dalam hal itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang merasa Allah berikan mauhibah itu pada dirinya, manfaatkan untuk ilmu. Seringnya manusia menggunakan itu untuk kepentingan dunianya. Dia mengarah ke taruhlah itu misalnya perguruan tinggi atau fakultas yang paling sulit, yang butuh kecerdasan ekstra, dan biasanya tentunya dipilih yang nilainya juga sangat tinggi, enggak semudah itu diterima di situ, fakultas ini, fakultas itu. Dari ratusan yang terdaftar, paling 10 yang diterima misalnya. Orang cenderung ke arah situ, dunia. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, semula, awal-awal beliau belajar, medis, kedokteran, Dan beliau memang orang yang sangat cerdas rahmatullahi alaih. Tapi enggak seberapa lama beliau menyadari Allah berikan kemampuan kepada beliau, otak yang istilahnya encer, brilian, begini-begini. Lalu kemudian beliau melihat manfaat ilmu syar'i jauh lebih besar, maka beliau tinggalkan ini. Semenjak itu beliau beralih belajar agama. Al-muhim, kemampuan yang Allah berikan pada seseorang. Begitu pula tadi membaca, membahas, waktu yang kamu gak akan tahu. Di saat kamu tidak punya kemampuan lagi untuk membaca, di saat kamu tidak ada waktu lagi untuk murojaah, membahas, mutolaah, buka-buka buku, kamu gak tahu menghadapi situasi yang gak bisa kamu hindari. Sudah gak bisa kamu menjamah kitab lagi. Dan itu sangat mungkin terjadi. Inti dari semua ini, Ibn Mas'ud ingin mengingatkan, selagi kamu masih bisa, selagi kamu masih mampu, selagi peluang masih terbuka lebar di hadapanmu, kesempatan banyak, luang, manfaatkan. Jangan kamu sia-siakan, karena enggak ada yang tahu kapan halangan dan ini akan terjadi pada dirinya. Begitu pula keluarganya, dia bantu, dia arahkan ke sana, artinya untuk belajar ilmu agama, untuk duduk, mengambil ilmu, belajar, serius, menghafal, dan seterusnya. Makanya diriwayatkan sebagian para ulama salaf pernah berkata, dahulunya ibadah sesuatu yang paling afdal diamalkan. Ibadah. Ini mungkin sholat sunat, apa, sholat malam, puasa, dan yang lainnya. Tapi kemudian belakangan mereka faham bahwa yang lebih afdol dari semua itu adalah ilmu. Lebih afdol dari nawafilul ibadat, dari ibadah-ibadah yang nafilah, yang sunnah. Ilmu jauh di atas semua itu. Karena hajat begitu besar kepadanya. Apalagi di zaman fitnah banyak syubhat, banyak fitnah merebak ke sana kemari. Orang butuh bimbingan ilmu, butuh kepada orang yang berilmu. Belum lagi masyarakat yang dia hidup di tengah mereka, mereka sendiri butuh kepada siraman ilmu, butuh pencerahan, butuh bimbingan. Seperti yang Abdullah bin Mas'ud katakan, selagi kamu masih bisa duduk bertemu dengan orang yang berilmu, mengajarkan ilmu yang benar padamu, ya sama seperti tadi, sebelum itu semua tidak dipermudah bagimu. Kamu akan kebingungan kemana, belajar ke siapa, duduk bersama siapa, mau tanya ke siapa. Ada fulan, fulan ahlul fitnah, ahlul bid'ah, fulan fasik, fajir. Nah, fulan enggak pernah mengajarkan Quran wala sunnah. Nah, kalau sudah seperti itu mau lari kemana, mau datangi siapa? Maka menjadi qurbah, ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah, termasuk yang terpenting dan terbesar adalah talabul ilm, belajar ilmu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mewasiatkan, alaikum bil Quran, pelajari, amalkan, pegangi Quran oleh kalian, dan berhati-hatilah agar kamu tidak menyalahi apa yang Allah sebutkan dalam Quran. Beliau katakan karena akan ada orang-orang yang mengakunya mendakwakan Quran kepada kalian, dan itu banyak di akhir zaman. Du'atul fitnah, para da'i fitnah, padahal mereka, kata Ibn Mas'ud, telah membuang Quran itu di belakang punggungnya. Ahlus syubuhat, ahlul fitan. Di dalam ayat-ayat Quran, Allah menjelaskan bagaimana manusia itu semakin jauh penyimpangannya, semakin bertambah, maka semakin bertambah pula ngawurnya, semakin bertambah syubhatnya, semakin bertambah pula kesesatannya dalam menafsirkan ayat atau hadis, semakin jauh dalam mengikuti hawa nafsunya, semakin berani mendebat, siap untuk cekcok guna mempertahankan kebatilannya. Tapi sebaliknya, orang yang berilmu enggak demikian. Semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin sadar masih banyak yang dia jahil. Maka enggak akan memperdebatkan, merasa dirinya benar. Allah katakan tentang mereka, warasikhuna fil ilmi yaquluna kullum min 'indi rabbina. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Orang-orang yang matang di dalam ilmu justru berkata, kami beriman dengannya yang mutasyabihat maupun yang muhkamat. Mereka katakan kullum min indi rabbina, masing-masingnya kami yakin itu dari Rabb kami, yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Mereka tahu, mereka tidak mau memaksakan diri untuk menafsir-nafsirkan yang mutasyabihat, tapi mereka kembalikan itu kepada yang muhkamat. Sadar ada keterbatasan pada dirinya. Maka tawadhu itu menjadi ciri dan sifat mereka. Demikian wasiat dari Ibn Mas'ud yang juga mengajarkan kepada kita bahwa penyimpangan syubhat di umat sebabnya semua itu adalah ketika ditinggalkannya ilmu yang bermanfaat, dijauhi dan ditinggalkan ilmu nafi', yang maknanya seperti Ibn Mas'ud isyaratkan tadi. Kenapa ilmu itu, bagaimana ilmu itu ditinggalkan? Saat peluang ada, orang gak mau belajar. Peluang ada, orang gak mau duduk, gak mau sungguh-sungguh. Peluang ada, yang gak mau menghafal, membaca, mutola'ah, membahas, muroja'ah. Peluang ada orang yang berilmu, dia gak mau datangi, dia gak mau tanya, dia gak mau duduk di majelisnya. Karena semua ini ditinggalkan ilmu yang bermanfaat. Allah belum mencabut ilmu itu, belum, masih ada ahlul ilm. Tapi ketika ditinggalkan semua itu, menjadi sebab kuat seorang hamba itu terjebak dalam kejahilan dan penyimpangan-penyimpangan dalam akidahnya, dalam ibadahnya, akhlak, muamalahnya. Tidak mempelajari Quran sehingga enggak tahu, tidak mempelajari sunnah, enggak bisa memilah ini orang mendakwah kemana, ngajak aku ke arah mana. Seruan yang dia sampaikan, dakwahan yang dia gembar-gemborkan, ya gak bisa tahu, gak bisa membedakan. Maka al-ilm, ilmu yang dibawa oleh ulama, yang dijelaskan oleh para ulama, diajarkan, adalah ilmu yang diwariskan dari para a'immatus salaf. Ilmu yang kembalinya mengkerucut kepada para a'immat, tabi'in, sahabatul rasul, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ilmu itu yang akan membantu dia selamat dari perselisihan. Makanya orang pada menyesali, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Jin. Di akhirat mereka menyesal. Allah sebutkan tentang penyesalan mereka. Wa anna kunna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadhiba. Wa anna dhananna, kami mengira dulu saat hidup, kami mengira pembesar-pembesar kami, ini tokoh-tokohnya yang menjadi rujukan, yang jadi pegangan bagi mereka, baik dari kalangan manusia ataupun jin, kami mengira mereka enggak akan berdusta atas nama Allah. Allan taqul al insu wal jinnu 'alallahi kadhiba. Ini mereka berhusnudzon dulu. Enggak mungkin. Masa dai setenar itu ngawur bicaranya? Enggak mungkin. Tokoh sebesar itu, semakruf itu, namanya kesana kemari, masa gak ngerti? Masa ngawur bicaranya? Masa begini? Gak mungkin, dia pasti berilmu, dia pasti. Itu yang kami kira. Wa anna dhanan la anna an la taqulal insu wal jinnu alallahi kadhiba. Makna ayat, ternyata setelah kami faham ilmu, kami belajar, kami tahu ayat, hadis begini, salaf. Kami baru tahu ternyata betul salah fulan itu. Ternyata ngawur dai itu. Statement dia yang seperti ini, seperti itu. Ucapannya, perbuatannya begini itu. Menyalahi Quran, menyalahi sunnah. Ternyata kami tahu, sadar jin itu, jin ini ngawur. Sesat dia, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dari mana tahu? Dengan ilmu. Setelah kami tahu, sudah kami gak peduli lagi. Gak akan mau ngikuti dan tertipu oleh mereka. Karena ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu, orang akan hanya bermodalkan husnudzon. Ulama besar ya. Dai gede. Fulan, fulan. Jin, manusia, masa gak ngerti, masa gak tahu, masa hanya bermodal husnudzon, masa-masa. Yang terselamatkan hanya mereka yang berilmu. Kalau sudah tahu ilmu, belajar Quran, belajar ini, amalkan, kata Ibn Masud. Itu yang kamu dakwahkan. Itu yang kamu amalkan, itu yang kamu dakwahkan. Wa iyyakum wa tabaddu' wa tanattu', dan jauhi olehmu, kata Ibn Masud. Jangan kamu bertakalluf, jangan kamu memaksakan diri pada sesuatu yang kamu enggak ada ilmunya. Jangan kamu mendalam-dalami sesuatu, tanattu'. Mendalam-dalami lebih jauh. Yang itu enggak dipelajari oleh sahabat, enggak pernah ditanya, enggak pernah ini. Enggak mungkin kamu akan jadi lebih alim dari mereka. Ditanya ke sana kemari, diurek-urek terlalu dalam. Yang sahabat pun enggak ada yang seperti itu. Mereka diam. Karena yang semacam itu beda, makanya ketika Imam Malik ditanya Ar-Rahman alal arsistawa, Allah beristiwa di atas arsh. Ada orang datang tanya ke Imam Malik, kaif istawa, kaif astawa, bagaimana Allah beristiwa ini, seperti apa, bagaimana? Dia mau mendalam-dalami. Kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa tidak majhul, artinya ma'ruf maknanya. Dalam bahasa Arab, ma'ruf penafsiran ayat istawa, ala wartafa'a istaqorro, menetap di atas, tinggi, itu makna istawa. Wal kaif ghairu ma'lum, adapun bagaimananya itu bukan suatu yang maklum, enggak bisa kamu ketahui. Bagaimana tingginya Allah di atas ars, bagaimana menetap di atas itu, bagaimana bersemayam, bersila, ini itu dia dalam-dalami. Kata Imam Malik, al-iman bihi wajib, kamu mengimani itu wajib bahwa Allah di atas ars. Balas, imani. Allah menetap di atas arsh. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kamu tanya-tanya seperti ini adalah bentuk kebid'ahan. Makanya Ibn Mas'ud katakan, wa iyyakum wattabaddu' wattanattu'. Jangan. Wa 'alaikum bil 'atiq, pegangi yang lama. Contoh dan tiru yang lama. Ini para sahabat Rasul SAW, ikuti mereka, karena mereka generasi terbaik umat ini sebelum muncul dan adanya perselisihan di umat, belum ada Rafidho, belum ada Khawarij, belum ada Syiah, belum ada Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, belum ada, ini belakangan semua muncul. Atik, ambil yang lama, kembali kepada yang lama, Ibn Mas'ud katakan. Kalau kamu ingin selamat, tiru mereka, karena mereka lah yang Allah jadikan bersatu, bersaudara, sepakat. Tidak ada perselisihan dalam agama mereka. Dan mereka tentu langsung sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka lihat, mereka dengar, mereka pelajari dari Rasulnya secara langsung. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Itu yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam athar beliau. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.